Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Ghafiridh dhunub. Mufarrijil kurub. Satiril uyub. Wassalatullahi wasalamuhu ala habibina sayyidina Muhammad. Wa ala alihi wa ashabihi wa tabi'ina lahum bi ihsanin ila yaumiddin. Allahumma ya Rabbana aghfir lana dhunubana wa kaffir anna sayyiatina wa akhsurna yawma al-qiyamati ya Rabbana ma'a zumrati habibika sayyidina Muhammad wa ijma'na ya Rabbana ma'a habibika sayyidina Muhammad fil jannati. اللهم يا ربنا ارزقنا التوبة قبل الموت والشهادة عند الموت والجنة بعد الموت أما بعد. Para hamba-hamba yang dipilih oleh Allah pada saat ini untuk bisa berkumpul bersama menyebut nama Allah, berzikir, membaca salawat kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan ketahuilah bahwa saat ini adalah saat yang dibanggakan oleh Allah. Saat yang disanjung oleh Allah. Dan barang siapa yang dimudahkan untuk berbuat baik pada saat seperti ini. Di hari Arafah. Di 10 awal bulan Dzulhijjah. Siapapun yang dimudahkan oleh Allah untuk berkumpul melakukan kebaikan. Maka ketahuilah itu adalah hamba. Hamba pilihan Allah subhanahu wa ta'ala. Pada saat seperti ini, hamba-hamba Allah pada berkumpul di padang Arafah sana. Para hujjat berkumpul di padang Arafah untuk memohon kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Menyebut nama Allah. Dan semoga perkumpulan kita saat ini di luar Arafah sebagai mukaddimah perkumpulan kita kelak di padang Arafah. Dan semoga perkumpulan kita saat ini mukaddimah perkumpulan di padang Arafah sekaligus sebagai mukaddimah perkumpulan kelak di padang mahsyar di bawah bendera Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Niatkan bahwasanya perkumpulan kita ini adalah untuk bisa bergabung dengan perkumpulan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dihimbau pada saat semacam ini untuk kita banyak memohon ampun kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Karena saat seperti inilah Allah akan membebaskan hamba-hambanya dari api neraka. Seperti disebutkan dalam satu riwayat hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, Imam Muslim meriwayatkan dari Sayyidah Aisyah radhiyallahu taala anha, ani Nabi sallallahu alaihi wasallam, dari Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ma min yaumin, tidak ada hari akthar lebih banyak Allah min ayyutikallahu fihi abdan minan nari fi yaumi min yaumi arafata. Tidak ada hari Allah membebaskan hambanya. Tidak ada hari Allah membebaskan hambanya lebih banyak melebihi daripada hari Arafah. Artinya di hari semacam ini Allah membebaskan hambanya dari api neraka. Maka mari kita memohon kepada Allah. Dan tadi kita sudah baca zikir-zikir. Mohon ampun kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Semoga kita menjadi benar-benar menjadi hamba yang dibebaskan oleh Allah dari api neraka. Ingat api neraka, neraka Allah mengerikan, neraka Allah mengerikan. Jika di dunia punggung kita kena api, dicas dengan setrika saja kita akan kesakitan. Jemari kita tersentuh api akan kesakitan. Bagaimana di neraka jahanam? Takutlah kepada Allah, wahai hamba Allah. Dan saat inilah kita memohon kepada Allah. Saat ini kesempatan yang luar biasa, kesempatan emas untuk diampuni, untuk dibebaskan oleh Allah dari api neraka. Dan Allah berbangga di saat semacam ini. Allah yubahi bihimul malaikah, dikatakan Allah berbangga dia dengan siapapun yang berkumpul pada saat semacam ini untuk memohon ampun kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Dan mari kita berbanyak di saat seperti ini melakukan kebaikan-kebaikan. Seperti disabdakan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Ma min ayyamin al-amalu salihu fiha ahabbu ila Allah min hadhil ayyam." Tidak ada amal saleh yang lebih disenangi oleh Allah, yang lebih dicintai Allah melebihi amal soleh yang dilakukan di hari-hari semacam ini. 10 awal Dzulhijjah dan puncaknya adalah hari yang hari-hari ini. Hari Arafah. Hari Arafah adalah hari istimewa. Hari yang diagungkan oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Dan juga disebutkan dalam riwayat yang banyak, doa di saat semacam ini adalah doa yang sangat dikabul oleh Allah. Bahkan Nabi SAW dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Tirmidzi radhiyallahu taala anhu, Nabi mengatakan bahasanya khairud du'a du'a yaum arafah. Khairud du'a du'a yaum arafah. Sebaik-baik doa adalah doa yang dipanjatkan di waktu hari Arafah. Mari kita banyak memohon kepada Allah. Artinya sebaik-baik doa adalah saat yang sangat tepat untuk memohon, karena Allah akan mengabul doa kita saat itu. Memohonlah kepada Allah dengan berbanyak macam-macam permohonan. Apapun kepentingan dunia dan kepentingan akhirat, kepentingan pribadi dan kepentingan saudara, kerabat dan seterusnya. Hari inilah saatnya kita memohon kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka bersyukurlah Anda saat ini berkumpul. Apalagi Anda dibarengi dengan puasa yang Anda lakukan saat ini, akan Anda tutup dengan berbuka, kemudian Anda lanjutkan untuk menghidupkan malam hari raya dengan berzikir, dengan bertakbir. Dan ketahuilah bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam memperbanyak zikir, banyak tahlil di saat-saat semacam ini. Ada di hari-hari semacam ini ada takbir tahlil yang perlu kita hadirkan, yaitu ada takbir mutlak, takbir muqayyad. Takbir mutlak adalah tanpa terikat dengan waktu salat. Jadi bisa dilakukan di jalan-jalan, bisa dilakukan di dimanapun kita berada. Seperti yang diriwayatkan Imam Muslim rahimahullah taala, "Kunna ma'a Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fi ghadati Arafah, fa minnal mukabbir wa minnal muhallil." Kami suatu ketika pada hari Arafah bersama Rasulullah, di antara kami ada yang bertahlil, di antara kami ada yang bertakbir. Berbanyaklah dalam kehidupan kita di hari-hari semacam ini dengan takbir dan tahlil. Takbir dan tahlil, membaca takbir, baca tahlil, atau takbir yang sempurna seperti yang selama ini kita baca Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, la ilaha illallah, Allahu Akbar, Allahu Akbar walillahilham. Dan banyak riwayat-riwayat dari Nabi SAW yang menghimbau kita untuk berbanyak amal-amal di hari yang semacam ini. Seperti hadis yang diriwayatkan oleh Imam At-Tabrani radhiyallahu taala anhu dengan isnad yang bagus dari Sayyidina Abdullah bin Abbas radhiyallahu taala anhu, maqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Ma min ayyamin a'dhamu 'indallahi wa la hawla ahabbu ila Allah." Tidak ada hari yang lebih agung di hadapan Allah dan tidak ada hari yang lebih dicintai Allah. Al-amalu fihinna, untuk beramal soleh di dalamnya, min ayyamil asri, melebihi daripada 10 awal Dzulhijjah. Fa'aktiru fihinna minat tasbihi wat tahmidi wat tahlili wat takbiri. Maka berbanyaklah untuk membaca tasbih, untuk membaca tahmid, untuk membaca tahlil, membaca takbir, memperbanyak zikir dimanapun Anda berada. Ini adalah keutamaan kemuliaan yang hendaknya kita laksanakan. Kemudian juga Imam Bukhari meriwayatkan dalam sahihnya tentang kisah dua sahabat Nabi yang sangat mulia, yaitu Sayyidina Umar dan Abu Hurairah. Kana Ibnu Umar wa Abu Hurairah radhiyallahu taala anhuma yahrujani ila as-suqi fi ayyamil asri yukabbirani wa yukabbiru an-nasu bi takbirihima. Suatu ketika diceritakan bahwasanya Imam Bukhari mengisahkan bahwasanya ada Sayyidina Abdullah bin Umar dan Sayyidina Imam Abu Hurairah radhiyallahu taala anhuma, beliau keluar di hari-hari semacam ini, 10 awal Dzulhijjah, keluar ke pasar-pasar, ke tempat-tempat yang ramai, lalu membaca zikir, membaca takbir, dan orang-orang pada mengikutinya. Dan juga Sayyidina Umar ibn Khattab juga begitu, melakukan takbir di hari-hari semacam ini, sampai Mina bergema dengan takbir yang dilakukan oleh Sayyidina Umar ibn Khattab bersama para sahabat Nabi SAW. Maka nanti setelah ini kita akan tutup dengan berbuka. Kemudian jangan lupa nanti malam untuk menghidupkan malam hari raya dengan ibadah. Ingat, malam ini adalah malam nanti adalah malam mulia. Barang siapa yang menghidupkan malam nanti dengan ibadah akan dijaga hatinya oleh Allah. Karena malam itu, malam hari raya adalah malam kelalaian bagi sebagian orang. Malam untuk berfoya-foya, malam untuk bersenang-senang, malam untuk jauh kepada Allah. Akan tapi ayo kita menjadi orang yang istimewa, orang yang beda dengan yang lainnya. Kita ingin tampil beda di hadapan Allah dan di hadapan Rasulullah. Hidupkan malam hari raya dengan banyak beribadah, dengan membaca takbir mutlak tadi. Takbir yang Anda baca di jalan-jalan, di mana pun Anda berada, di pasar-pasar, di kantor-kantor. Kemudian perbanyaklah amal baik di malam itu. Seperti yang dilakukan oleh hamba-hamba Allah, yang seperti biasa kita lakukan. Di malam lebaran kita akan keliling dari masjid ke masjid, untuk menghindari hal-hal yang tidak diinginkan, untuk menghindari hal-hal yang tidak baik. Kalau kita hanya di rumah, barangkali kita akan digoda oleh televisi kita. Mungkin akan diganggu dengan acara-acara yang tidak dibenarkan, tidak disukai oleh Rasulullah. Maka kita tinggalkan rumah kita untuk pergi dari masjid ke masjid. Apa boleh Anda melakukan dengan beritikaf tanpa harus keliling? Anda bisa beritikaf di masjid pada malam hari ini untuk menghindari dari hiruk pikuk dunia, untuk menghindari daripada kemaksiatan. Intinya malam hari ini, ayo kita berbanyak ibadah. Kita berbanyak zikir kepada Allah, banyak ingat Allah, memohon ampun kepada Allah. 10 awal malam hari raya Idul Adha. Minimal yang perlu Anda lakukan minimal untuk nanti malam adalah Anda melakukan solat Isya berjamaah, ini yang paling penting. Kemudian Anda tutup dengan solat subuh berjamaah. Ini paling minimal, paling rendahnya amalan di malam hari raya Idul Adha atau Idul Fitri adalah Anda melakukan solat Isya berjamaah, kemudian setelah itu tidur, bangun-bangun solat subuh dengan berjamaah. Itu minimal. Dan termasuk kerugian yang sangat besar jika Anda tidak melakukan solat Isya berjamaah dan solat subuh berjamaah. Jadi ini yang paling rendah, tingkatan pertama. Kemudian setelah itu Anda tambah untuk mengamalkan ibadah, apakah itu melakukan sholat, berzikir, membaca Al-Quran. Anda pilih separuh malam, mungkin dari jam 8 sampai jam 11, 12, atau Anda sekarang habis sholat isya tidur, kemudian bangun jam 1 sampai subuh, tinggal pilih Anda. Jangan menjadi orang yang salah, bangun malam semalam suntuk, tapi isya tidak berjamaah, subuhnya tidak berjamaah, Anda kehilangan. Anda rugi, sangat rugi, karena keutamaan berjamaah isya luar biasa. Keutamaan berjamaah solat fajar, solat subuh adalah luar biasa besar. Akan mendapatkan jaminan dari Allah Subhanahu wa Taala. Fi dhimmati Rasulillah Sallallahu Alaihi Wasallam, dalam tanggungan Allah dan Rasulnya. Maka minimal Anda melakukan solat isya berjamaah, kemudian Anda tidur. Jangan nonton televisi. Jangan Anda keluar rumah lalu melihat kemaksiatan, lihat aurat di sana sini. Apalagi yang berada di tempat yang aurat terbebas dan bebas terbuka. Anda di rumah saja melazimi tempat rumah tinggal Anda. Kalaupun Anda bisa berzikir, tambah untuk berzikir kepada Allah Subhanahu wa Taala. Kalaupun Anda ingin menambahkan, Anda bisa keluar dari rumah Anda. Pergi ke masjid, melakukan sholat di masjid, iktikaf di masjid, dan seterusnya. Anda berzikir di jalan, dan seterusnya. Anda lakukan. Dan kami himbau kepada para satid, para guru-guru mulia, untuk menghidupkan kampungnya dengan amalan-amalan semacam ini. Seperti pada zaman dahulu, lihat kalau sudah malam lebaran, semuanya keliling bertakbir, membawa oncor, membawa lentera, membawa lampu, dari kampung ke kampung, dari masjid ke masjid. Alangkah indahnya suasana itu. Ayo kita kembalikan itu semuanya. Keindahan-keindahan dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Akan tapi zaman-zaman rusak, kalau sudah malam-malam semacam ini, lihat semuanya dari hamba-hamba Allah yang jauh daripada rahmat Allah, berlomba-lomba untuk membuat acara agar umat ini jauh dari Allah dan Rasulnya. Membuat macam-macam program kemaksiatan, konser di sana, konser di sini. Akan tapi ayo kita tampil beda di hadapan Allah dan Rasulnya. Seperti yang kami laksanakan setiap tahun dua kali, malam hari raya Idul Adha, Idul Fitri. Nanti malam habis maghrib, sholat berjamaah maghrib. Kemudian sholat berjamaah isya. Habis sholat isya berjamaah, kita akan berjalan dari masjid ke masjid. Itu juga menyiasati kemalasan kita. Kalau malam hari raya kita untuk melakukan sholat 40 rakaat, mungkin keberatan. Akan tapi kalau kita kunjung dari masjid ke masjid, setiap masjid kita melakukan sholat 2 rakaat atau 4 rakaat, lalu kita bisa kunjung 4 masjid, 4 kali 4. 10 masjid, 4 rakaat kali 10. 40 rakaat kita lakukan tanpa kita sadari. Intinya, ayo kita siasati kemalasan kita. Kita siasati hawa nafsu kita agar tidak terjerumus dalam kehinaan. Bagaimana kita siasati diri kita agar kita memperbanyak ibadah di malam-malam semacam ini. Malam Idul Adha. Malam Idul Adha. Kemudian ingat, sepanjang perjalanan, hendaknya Anda selalu ingat Allah dan mengangkat syiar. Jangan dianggap ini adalah sepele. Maka kita perlu galak, perlu kita marakkan kembali. Untuk bertakbir, takbir mutlak. Takbir yang tanpa terikat dengan waktu. Untuk kita suarakan di jalan-jalan. Dan ini tidak akan mengganggu orang lain. Karena suara takbir ahli iman akan merasa senang dengan Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. La ilaha illallah, wallahu Akbar. Allahu Akbar walillahilham. Inilah wahai ahli iman yang perlu kita laksanakan. Mari kita mulai dari diri kita sendiri, kemudian mulai dari keluarga sendiri. Kalau tidak bisa menghadiri, ikut rombongan. Kalau tidak bisa ikut rombongan keliling dari masjid ke masjid, Anda lakukan di rumah Anda. Anda bikin masakan yang enak. Untuk menyambut hari esok adalah hari makan, ada hari-hari minum. Anda kumpulkan anak-anak untuk bisa berzikir kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sampai mereka tertidur tanpa harus menonton sesuatu yang dimurkai oleh Allah. Tanpa harus menonton sesuatu yang menjadikan Nabi Muhammad murka. Kita akan tinggalkan segala kehinaan. Malam itu kita dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka ketahuilah barang siapa yang menghidupkan malam hari raya dengan beribadah, dengan mendekatkan diri kepada Allah, maka akan dijaga hatinya, akan hidup hatinya di saat hati hamba-hamba Allah pada mati. Ini saja wahai hamba Allah, dan mohon jangan lupa untuk mendoakan kaum muslimin semuanya. Kemudian kita mendoakan keluarga kita. Kemudian doa untuk diri kita semua. Kemudian mendoakan untuk orang-orang yang selama ini bermasalah dengan kita. Agar Allah mengampuni mereka. Agar Allah melindungi mereka. Allah akan menjaga mereka. Jangan sampai rela di antara kita ada hamba Allah dari kaum muslimin umat Nabi Muhammad yang terpuruk dalam kehinaan, melakukan kehinaan, terpuruk dalam kenistaan atau melakukan kemaksiatan atau mendapatkan musibah dari Allah Subhanahu wa taala. Dan mari kita tata hati kita sambil kita memperbaiki hubungan kita dengan Allah, banyak baca istighfar agar kita dimerdekakan dari api neraka, dibebaskan dari api neraka, kemudian agar kita bisa mendapatkan kebaikan-kebaikan amal yang dijanjikan oleh Allah dan Rasulnya, mendapatkan amal baik dari Allah, pahala besar dari Allah dan Rasulnya di hari-hari semacam ini. Jangan lupa kita harus panjatkan doa untuk saudara-saudari kita. Kita memohon kepada Allah dengan khusyuk dan tulus. Kita mohon kepada Allah dengan tulus. Karena hari ini hari sebaik-baik kita berdoa, khairud doa. Doa yang paling bagus adalah doa di hari Arafah. Di hari saat ini, mari kita bersama memohon kepada Allah Subhanahu wa taala. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli ala sayidina Muhammad wa ala ali sayidina Muhammad. Allahumma arhamna wa la tu'adzibna, wansurna wa la takhdhulna, wa'afina wa la tumritna, wa akrimna wa la tuhinna, wa athirna wa la tustur alaina, innaka ala kulli syai'in qadir. Allahumma ya Allah, ya Allah, ya Allah, hari ini hamba-hamba-Mu ada berkumpul di padang Arafah, ya Allah. Dan kami mohon ya Allah, bagi yang sudah haji, mudahkan kami untuk melaksanakan ibadah haji agar kami bisa berkumpul lagi di padang Arafah sana. Dan yang belum haji, mudahkan untuk bisa kumpul kelak di padang Arafah. Dan jadikan perkumpulan kami saat ini adalah mukaddimah perkumpulan kelak di padang mahsyar bersama rombongan kekasih-Mu Nabi Muhammad, ya Allah. Kami ingin kami berkumpul saat ini karena kami ingin kelak ingin kau kumpulkan bersama kekasih-Mu Nabi Muhammad. Dan di hari yang seperti ini kami mohon kepada-Mu seperti yang kau janjikan, kabulkan ya Allah. Kami mohon ya Allah, kami mohon ya Allah, kami mohon ya Allah, kami mohon ya Allah. Permohonan kami sangat banyak ya Allah, hajat kami sangat banyak ya Allah. Engkau Maha tahu tentang hajat kami daripada diri kami sendiri. Maka berikan kepada kami segala kebaikan di dunia dan di akhirat untuk diri dan keluarga kami ya Allah. Dan kami mohon selamatkan kami di dunia dan selamatkan kami di akhirat. Selamatkan kami di dunia dan selamatkan kami di akhirat ya Allah. Keselamatan yang sesungguhnya ya Allah. Selamatkan hati kami, selamatkan jasad kami, selamatkan pikiran kami, selamatkan anggota tubuh kami ya Allah. Selamatkan, selamatkan ya Allah, selamatkan. Ya Allah, ya Allah, darimulah keselamatan ya Allah. Dan kami mohon ya Allah, siapapun yang saat ini kau uji dengan musibah, angkat derajat mereka. Ampuni dosa mereka ya Allah. Ya Allah, ampuni dosa mereka, angkat derajat mereka ya Allah seperti yang kau janjikan. Dan kami mohon ya Allah, ya Allah, ya Allah, kami mohon ya Allah, anak-anak kami pandang mereka dengan kasih sayang-Mu. Anak-anak kami pandang mereka dengan kasih sayang-Mu ya Allah. Jadikan mereka anak-anak surga. Dan siapapun dari hamba-hamba-Mu ya Allah yang belum engkau karuniai putra-putri ya Allah, berikan kepada mereka kebahagiaan ya Allah di dunia dan di akhirat. Dan berikan ke depan hari adalah ya Allah, hamba-hamba ya Allah, berikan kepada mereka keturunan yang soleh-soleha yang dibangkak oleh kekasih-Mu Nabi Muhammad. Wujudkan keindahan dalam rumah tangga kami ya Allah. Ya Allah, rumah tangga kami, jadikan rumah kami adalah rumah surga ya Allah. Masyarakat kami masyarakat ahli surga ya Allah. Tetangga kami pandang mereka dengan kasih sayang-Mu ya Allah. Sungguh tetangga kami adalah ya Allah, tetangga kami adalah tetangga kami. Kami ingin mereka juga menjadi tetangga kami kelak di surga ya Allah. Ya Allah, dan kami mohon ampuni dosa kami ya Allah. Tidak ada musibah yang kau timpakan kepada kami kecuali karena dosa kami ya Allah. Ya Allah, ya Allah, maka kami mohon ya Allah, ampuni dosa kami ya Allah. Ampuni dosa kami ya Allah. Kami takut kelak kau kiring di padang mahsyar membawa dosa-dosa itu ya Allah. Jangan kau cabut nyawa kami sebelum kau ampuni dosa kami ya Allah. Jangan kau cabut nyawa kami sebelum kau ampuni dosa kami ya Allah. Kami takut ya Allah kau cabut nyawa kami. Kami membawa dosa di alam barzah, kami membawa dosa di padang mahsyar, kami membawa dosa di saat menyeberang siratal mustaqim. Siapapun yang membawa dosa ke alam barzah akan tersiksa di alam barzah. Yang membawa dosa di padang mahsyar akan tersiksa di padang mahsyar. Yang membawa dosa di siratal mustaqim akan kecemburkan neraka jahanam. Kami tidak ingin itu semuanya. Engkau Maha Pengampun ya Allah. Engkau Maha Pengampun ya Allah. Engkau janjikan ya Allah, sebesar apapun dosa hamba-Mu, Engkau adalah Maha Agung untuk mengampuni itu semua ya Allah. Ampuni orang tua kami dan guru-guru kami ya Allah. Ampuni orang tua kami ya Allah, baik yang hidup atau yang telah meninggal dunia. Ampuni mereka dan berikan kasih sayang-Mu kepada mereka semua. Guru-guru kami, ampuni mereka ya Allah, baik yang hidup atau yang telah meninggal dunia. Ampuni anak-anak kami, ampuni saudara-saudari kami ya Allah, ampuni saudara-saudari kami, kerabat-kerabat kami, ampuni sahabat-sahabat kami, ampuni yang hadir di tempat ini ya Allah, ampuni keluarga mereka ya Allah. Dan bawa kepada keluarga mereka kepada kemuliaan yang sesungguhnya, ya Allah. Jangan sampai ada yang kau tinggal, ya Allah. Jangan sampai ada yang kau tinggal, ya Allah. Bawa kami kepada kemuliaan, ya Allah. Rindukan kami kepada kemuliaan dan bencikan kami kepada kehinaan. Bencikan kami kepada kemaksiatan, ya Allah. Ampuni dosa kami yang sangat banyak yang kami tidak bisa menghitung satu persatu, ya Allah. Mata kami bersering melihat yang haram. Mata kami, ya Allah, ampuni, ya Allah, dengan kasih sayang-Mu, ya Allah. Jangan kau hukum kami dengan dosa-dosa itu, ya Allah. Telinga kami pernah mendengar yang haram, haram, yang haram, ya Allah, ampuni, ya Allah. Lidah kami pernah berucap yang haram, ampuni, ya Allah. Tangan kami pernah melakukan yang haram, kaki kami pernah melangkah ke tempat yang haram. Hati kami, ya Allah, penuh dengan kekotoran, keharaman. Dosa-dosa tersembunyi di hati kami, ya Allah. Maka ampuni, wahai Zat yang maha pengampun. Dan bersihkan hati kami dari segala macam penyakitnya. Jauhkan hati kami dari riya, ya Allah. Kami ingin segala kebaikan kami hanya karenamu. Engkau yang menguasai hati kami, ya Allah. Engkau yang menguasai hati kami, ya Allah. Jangan sampai kami berbuat baik kecuali karenamu, ya Allah. Jangan sampai kami tertipu, ya Allah. Kami jangan sampai kami melakukan kebaikan hanya karena manusia, ya Allah. Kami ingin berbuat baik karenamu, ya Allah. Berikan kepada kami ketulusan dan keikhlasan, ya Allah. Jauhkan kami dari kebencian dan kedengkian kepada sesama kami, ya Allah. Kami mohon jika ada orang berbuat salah kepada kami, jika ada orang menfitnah kami, jika ada orang zalim kepada kami, jika ada orang menyakiti kami, ya Allah, jika ada orang aniaya kepada kami, kami mohon jangan kau hukum mereka karena mereka adalah umat kekasihmu Nabi Muhammad. Ya Allah, ampuni mereka dan cendek, jadikan mereka ahli surgamu, berikan kesadaran kepada mereka, ya Allah. Lapangkan hati kami, ya Allah. Jauhkan hati kami dari kebencian dan kedengkian kepada siapapun, ya Allah. Dan kami mohon jauhkan kami dari segala kehinaan. Jauhkan kami dari segala kemaksiatan, ya Allah. Jauhkan kami dari meninggalkan solat. Kami takut, ya Allah. Dengan solat yang kami tinggalkan akan kau giring kami dalam kehinaan kelak di padang mahsyar. Jauhkan kami dari minuman keras, ya Allah. Dan kami mohon siapapun di antara kami, ya Allah, yang saat ini mendengar acara ini, hadir tempat ini, mendengar suara ini, menyaksikan acara ini, kami mohon, ya Allah, ampuni mereka. Ampuni mereka dan jauhkan kami dari kehinaan-kehinaan syahwat, ya Allah. Jauhkan kami dari zina dan mukaddimah-mukaddimah zina, ya Allah. Jadikan syahwat kami yang halal, ya Allah. Yang kau ridhai, ya Allah. Jauhkan kami dari sebab kehinaan. Jauhkan kami dari zina yang busuk, hina dan kau hinakan, ya Allah. Jauhkan kami dari zina yang hina dan kau hinakan, ya Allah. Kami mohon jika ada di antara hambamu yang mendengar suara ini atau menyaksikan acara ini. Kami mohon, ya Allah, jika ada di antara mereka yang pernah terpeleset dalam hina dan busuknya syahwat, zina. Kami mohon, ya Allah, pandang mereka dengan kasih sayang, hapus, ya Allah, ampuni mereka, ya Allah. Dan berikan kesadaran, ya Allah. Dan tutup aib mereka di dunia, sehingga di dunia tetap mulia. Dan tutup aib mereka di akhirat, hingga tidak kau siksa lagi di akhirat, ya Allah. Ada di antara keluarga kami yang jauh darimu, ya Allah. Tidak kenal kepadamu, ya Allah. Kami mohon kembalikan mereka ke jalan yang kau ridha, ya. Berkat hari yang mulia ini, ya Allah. Berkat saat yang kau kabul ini, ya Allah. Kami mohon, mohon, ya Allah, yang sempit rizki, lapangkan rizki mereka dengan rizki yang halal penuh berkah. Yang sempit rizki, lapangkan rizki mereka dengan rizki yang halal penuh berkah. Yang sakit sembuhkan, ya Allah. Yang sakit sembuhkan, ya Allah. Yang sakit sembuhkan, ya Allah. Yang punya hutang, mudahkan mereka membayar hutang mereka, ya Allah. Yang dirundung duka dan kesusahan, hibur, beri kegembiraan di dalam hatinya, ya Allah. Yang mutus tali persaudaraan, ya Allah, jadikan mereka akur, akrab, kembali saling mencintai karenamu, ya Allah. Ya Allah, jangan sampai ada di antara kita permusuhan dengan sesama kami, sanak-sanak kerabat kami, ya Allah. Dan kami mohon berkailah tempat ini, ya Allah. Kami mohon kirimkan ke tempat ini, ya Allah, orang-orang mulia yang bisa berjuang bersama kami. Berjuang bersama kami, ya Allah, bersama-sama mengangkat umat kekasihmu Nabi Muhammad. Membebaskan umat kekasihmu Nabi Muhammad dari sebab-sebab kehinaan, ya Allah. Jadikan perkumpulan kami perkumpulan yang kau ridhai, ya Allah. Dan kami mohon siapapun yang telah berjuang bersama kami, berikan kepada mereka ketulusan dan keikhlasan, ya Allah. Sungguh kami tidak rela jika mereka tidak ikhlas dan tidak tulus. Jadikan mereka ahli ikhlas, ahli sorga. Dan kirimkan ke tempat ini orang-orang mulia, ahli sorgamu, ya Allah. Yang bisa berjuang bersama kami, ya Allah. Dan jauhkan kami dari hubbud dunia. Jauhkan kami dari cinta dunia, ya Allah. Kami takut kalau kami cinta dunia, ya Allah. Kami takut jauhkan kami dari cinta dunia, ya Allah. Jangan sampai kekakuman kami dengan dunia, ya Allah. Jangan sampai kekakuman kami dengan dunia, ya Allah. Rindukan kami kepada akhirat, ya Allah. Dan mudahkan dunia, jadikan dunia di tangan kami. Jangan kau jadikan dunia di hati kami, ya Allah. Jadikan dunia yang kau berikan kepada kami, ya Allah. Kendaraan menuju akhiratmu, ya Allah. Jangan sampai dunia kami memperbudak kami, ya Allah. Sehingga kami jauh darimu, ya Allah. Ya Allah, ya Allah, ya Allah. Kau maha tentang keadaan kami, ya Allah. Ya Allah, dan kami mohon panjangkan umur kami dalam ketaatan serta sehat walafiat. Panjangkan umur kami dalam ketaatan serta sehat walafiat. Dan kami mohon jangan kau cabut nyawa kami sebelum kau ampuni dosa kami. Sungguh kami takut, ya Allah. Kami takut kau cabut nyawa kami. Kami membawa dosa, ya Allah. Ya Allah. Kami takut di alam barzahmu, ya Allah. Kami takut di padang mahsyarmu, ya Allah. Maka kami mohon ampuni saat ini. Saat ini saat kau ampuni hamba-hambamu, ya Allah. Saat ini saat kau membebaskan hamba-hambamu dari api neraka. Maka kami mohon bebaskan kami dari api neraka, ya Allah. Bebaskan kami dari api neraka, ya Allah. Ampuni kami, ampuni kami. Jangan kau cabut nyawa kami, kecuali sudah kau ampuni dosa kami. Dan kami mohon berikan kepada kami semua husnul khatimah, ya Allah. Berikan kepada kami semua husnul khatimah, ya Allah. Berikan kepada kami semua husnul khatimah, ya Allah. Ya Allah, kami mohon ampuni keluarga kami. Ampuni anak Allah, keluarga kami, suami, istri, ampuni anak-anak kami, semua ampuni. Dan kami mohon berikan kepada mereka segala kebaikan di dunia dan di akhirat. Berikan kepada kami dan mereka semua husnul khatimah. Husnul khatimah. Husnul khatimah, mati dalam keadaan iman, iman. Dan kami mohon, ya Allah, jadikan ucapan kami di akhir hayat kami kelak. Saat engkau hendak mencabut nyawa kami. Kami ingin saat itu, ya Allah, hati dan lidah kami mampu mengucapkan kalimat agung dan mulia. La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adhaban nar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Al-Fatiha. Terima kasih, mohon maaf dan mohon doa selalu. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.